الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان فتين عزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Ishrah وذكر الصحبة والأخوة قرية أبو البركات بدر الدين الغزي محمد الغزي رحمه الله تعالى كتاب yang menjelaskan tentang etika persahabatan, etika pertemanan, etika ukhuwah, etika dalam berinteraksi dengan sesama. Sampai pada ucapannya muallif rahimahullah, qala wa minha, dan di antara etika pergaulan interaksi ialah ma'rifatu huquqil fuqara, mengenali mengetahui hak-hak orang-orang miskin, orang-orang fakir. Wal qiyamu bihawaijihim wa asbabihim, dan menegakkan, memenuhi hajat-hajat mereka dan sebab-sebab rezeki mereka. Ini poin yang berikutnya. Khonabtina azakumullah. Sebagai seorang muslim secara umum, kita memiliki berbagai macam kewajiban-kewajiban, tanggung jawab. Terkait dengan banyak pihak. Di luar sana banyak pihak yang memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Ada haknya Allah Jalla wa'ala, haknya Rasulullah SAW, haknya orang tua, hak famili kerabat, hak suami istri, tetangga, muslimin secara umum, haknya para ulama, haknya para umara. Juga diantaranya adalah hukukul ikhwah, hak-hak para ikhwah, ikhwah kita, teman kita, sahabat kita. Ini memiliki hak-hak masing-masing yang wajib kita tunaikan. Itu merupakan kewajiban kita, tanggung jawab kita. Barakallahu fikum. Menundaikan hak itu menunjukkan jujurnya seseorang dalam berinteraksi, jujurnya seseorang dalam bersahabat, dalam berteman. Ditunaikan haknya. Orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang tanggung jawab. Di antara sekian banyak hak yang ada, yang sangat ditekankan sekali, di samping menunjukkan sidqul mu'asyarah, sidqul ta'amul, jujurnya orang dalam berinteraksi, dalam bergaul, sekaligus menunjukkan tawadu'uhu, tawadu'nya dia, rendah hatinya dia, ialah ketika dia menunaikan hak-hak fakir miskin. Hak-hak fakir miskin. Ketika dia punya semangat, punya komitmen bersungguh-sungguh menunaikan hajat fakir miskin, berjuang sekuat tenaga membukakan pintu-pintu untuk mereka bisa mengais rezeki. Ini hanya orang-orang yang shadiqin, yang jujur, orang-orang yang mutawadhiin, yang sangat tawadhu, orang-orang yang betul-betul dzu khuluqin hasan, punya akhlak yang begitu mulia, ada rahmah kasih sayang, ada syafaqah belas kasih pada dirinya. Baik, hanya itu yang mampu melakukannya, tentu dengan taufiknya Allah Jalla wa Ala dan dorongan iman yang ada pada hatinya. Selain itu enggak bakal mampu. Sebab fakir miskin di tengah-tengah masyarakat kita, kaum yang dipinggirkan, dipandang sebelah mata, dikarenakan miskinnya, dikarenakan fakirnya, banyak pihak yang menganggap itu beban masyarakat. Sebagian dengan tega mengatakan sampah masyarakat, naudzubillah. Dalam Islam, Nabi kita Muhammad SAW secara khusus sangat memperhatikan fakir miskin. Justru lebih diperhatikan dibandingkan dengan orang-orang yang kaya raya. Orang kaya raya punya kemampuan, punya kudrah, punya taqah. Dia punya kemampuan finansial, dia punya kemampuan dalam banyak hal untuk menunaikan hajat mereka. Sementara yang miskin, yang fakir, yang betul-betul miskin, tidak punya kemampuan, memerlukan uluran tangan, memerlukan bantuan. Sehingga dalam Islam lebih ditekankan lagi untuk memperhatikan haknya fakir miskin. Tambahkan lagi min babi aula, lebih-lebih lagi ketika yang miskin itu sahabat kita, yang fakir itu teman kita, ikhwah kita. Maka berlipat ganda hak mereka. Hak sebagai seorang sahabat, hak sebagai seorang teman, hak sebagai seorang akh, saudara kita, seagama, seiman, seakidah, semanhaj, plus haknya orang fakir miskin. Barakallahu fikum. Orang yang bagus akhlaknya tidak bakal gengsi dengan mereka. Orang yang tawadhu tidak bakal menjauh dari mereka. Sebaliknya justru mendekat pada mereka, bergaul dengan mereka, sharing dengan mereka, membantu mereka, memenuhi hajatnya mereka, membukakan lapangan-lapangan rezeki bagi mereka. Dan itu yang dianjurkan dalam Islam. Nabi kita Muhammad SAW sosok panutan dalam bab ini. Beliau sangat suka sering bermajlis dengan ahlus sufah. Bermajlis dengan ahlus sufah, para sahabat yang miskin, yang fakir, yang hijrah ke kota Madinah, yang enggak punya harta, enggak punya keluarga, ditaruh di emperan Masjid Nabawi di Suffah. Miskin, fakir, enggak punya apa-apa ya. Justru beliau seringnya sama mereka. Duduknya sama mereka, berjengkrama dengan mereka. Itu beliau. Padahal mereka adalah al-fuqara al-masakin, fakir miskin. Yang utama ikhwan ya. Yang kedua terkait dengan hak mereka. Tentunya haknya adalah hakun nafkah wal infak, hak untuk dinafkahi, dikasih infak, sedekah untuk hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan primer mereka, untuk makannya mereka, untuk minumnya mereka, untuk sandangnya mereka. Ini mereka karena gak punya apa-apa ya, dibantu masing-masing dengan kadar kemampuannya. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW ketika yang duduk bersama dengan sebagian sahabatnya, datang suku Mudhar, semua dari Mudhar, dalam kondisi pakaian compang-camping. Ya, dalam kondisi pakaian compang-camping, minim pakaiannya, jadi gak sempurna menutupi tubuh mereka. Mereka megang pedangnya, ditaruh di pundak-pundak mereka. Sangat nampak-nampak sekali faqah fihim. Mereka sangat miskin, sangat fakir, sangat membutuhkan. Wajah beliau berubah, wajah kesedihan. Beliau masuk ke dalam rumah, balik ke keluar lagi, meminta sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Beliau sahabat bersama dengan mereka dan langsung menganjurkan mereka untuk infak dan sedekah bagi orang muda tadi. Dihimbau berinfak, dihimbau bersedekah. Datang seseorang membawa sedekahnya sepenuh kedua telapak tangannya, bahkan telah meluber. Begitu melihat orang tadi, maka para sahabat berduyun-duyun datang membawa sedekah mereka sampai terkumpul di depan beliau SAW. Dua gundukan besar, ada makanan, ada pakaian, dan yang lain-lainnya. Beliau berseri-seri wajahnya, seneng wajahnya, dan mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajuban amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik dalam Islam ini, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ada orang yang ngawali gitu ya, yang dului infak dan sedekah, diikuti sama yang lainnya. Maka orang ini dapat pahala sedekahnya dan dapat pahala semua orang-orang yang sedekah setelahnya. Jariah ya sedekahnya dengan tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Syahidnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam langsung menghimbau kaum muslimin, para sahabatnya, berinfak, bersedekah untuk mereka, makanan, minuman, pakaian, barang-barang untuk menutupi hajatnya mereka. Barakallahu fikum. Maka ini merupakan hakul fuqara wal masakin. Mereka bukan orang yang ditinggalkan, yang dijauhi, yang dipinggirkan, yang direndahkan, yang dihinakan. La. Dalam Islam mereka dibantu, mereka dihormati, mereka didekatkan. Bahkan beliau sallam dengan mereka majelisnya, dengan mereka duduknya. Kenali hak mereka. Infakkan hartamu, sedekahkan hartamu untuk fakir miskin. Dan infak yang terbaik adalah ketika Anda berjuang untuk membukakan sebab-sebab pintu rezeki bagi mereka, dikasih lapangan pekerjaan. Tidak semata-mata antum ngasih. Kalau ngasih dimakan habis, antum kasih makan dimakan habis, antum kasih minum diminum habis, itu juga bagus. Antum kasih pakaian dipakai lumayan lama habisnya. Yang lebih bagus lagi adalah al-qiyam bihawa ijihim wa asbabihim. kita memenuhi hajat mereka jelas. Wa asbabihim, sebab-sebab pintu rezeki untuk mereka. Ini yang lebih manfaat untuk mereka fakir miskin, terutama di masa depan mereka. Digali potensi mereka, skill mereka, mereka bisa apa, punya kemampuan apa, dicarikan lapangan pekerjaan, lowongan pekerjaan untuk mereka ini. Tentu dipilih yang amanah, yang jujur, yang soleh, yang baik. Tidak semua yang miskin, orang yang genah. Nah, dilatih untuk mereka soleh, bertakwa, jujur, amanah. Barakallahu fikum. Dipilih, dikasih lapangan pekerjaan. Yang memungkinkan kalau antum punya usaha, mereka bisa direkrut untuk sebagai karyawannya antum. Bisa. Ingat, cari yang amanah, cari yang jujur, cari yang soleh, yang bertakwa. Ada, ya memang ada nyatanya, ada sudah miskin, sudah fakir, jelek lagi. Yang ini perlu dikasih poin yang lain, dikasih pengajaran terlebih dahulu, dikasih bimbingan, dikasih arahan, dikasih ilmu, jadi orang baik, baru tunaikan hak mereka. Jangan semata-mata kasihan, jangan semata-mata kita memandang miskin, sembarangan kita kasih usaha. Lah, untuk bab yang satu ini, pilih yang amanah. Kasih. Sehingga kedepannya mereka punya usaha, mereka punya maisha, kedepannya mandiri. Diharapkan mereka mulai bangkit perekonomiannya, mapan perekonomiannya sendiri. Dan mereka nanti diharapkan ikut andil bersama-sama dengan yang lainnya, infak, sedekah bagi yang masih miskin, bagi yang masih fakir. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan, mengentaskan mereka dari kefakiran, dibuka pintu-pintu maisyah untuk mereka. Barakallahu fikum. Ini merupakan hak mereka. Terkait dengan kita, bentuk jujurnya kita dalam pergaulan, tawadhu kita kepada orang lain. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Ibn Abi Aufa, berkata Ibn Abi Aufa, namanya Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridainya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la ya'nafu wa la yastakbiru ay yamshiya ma'al armilati wal miskin fayaqdi hajatahuma. Ini contoh Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, dahulu Rasulullah SAW la ya'naf, tidak gengsi. Walai istakbir, tidak sombong, tidak angkuh. Ayyam syia ma'al armilah, beliau berjalan bersama dengan armilah. Armilah al-aramil, seorang wanita miskin, fakir, yang ditinggal mati oleh suaminya. Namanya apa ini? Hah? Apa? Janda miskin. Enggak janda toh. Kalau janda itu macam-macam. Ya. Janda itu macam-macam. Ada janda yang ditalak oleh istrinya, mutallaqah, janda tinggal mati oleh suaminya tapi dia orang kaya. Yang ini armilah. Kata-kata armilah, aramil, maknanya adalah sosok yang tidak punya apa-apa. Miskin, fakir, dan ditinggal mati oleh suaminya. Sehingga janda miskin. Nah, itu kan bayangannya janda kaya, janda kembang, janda miskin. Wal miskin, dan juga berjalan dengan orang yang miskin. Fayaqdi hajatahuma, beliau menunaikan hajat mereka. Ini disebutkan oleh Nasa'i dalam bukunya Al-Mustaba, Ad-Darimi dalam bukunya Sunan, wa isnaduhu sahih. Ini beliau SAW. Akhlaknya begitu mulia, tawadhu'nya luar biasa, sosok Nabi, sosok Rasul SAW, orang yang sangat mulia dari semua sisinya, sosok yang dihormati dari semua sisinya, orang yang betul-betul mulia dari semua sisinya, Nabi Rasulullah SAW. Tidak gengsi, tidak sombong. Biasa jalan mengurusi jalan-jalan miskin, tunaikan hajatnya, perlu bantuan dibantu, kadang pangan, kadang sandang, makan, minum, pakaiannya diperhatikan hajatnya dia sehari-hari. Jangan yang miskin, yang fakir juga begitu, tunaikan hajatnya, dibantu. Itu beliau. Kata-kata layak nafalais takbir itu memberikan isyarat orang-orang yang tidak mau mendekat kepada fakir miskin, yang tidak mau mendekat kepada janda-janda miskin yang memerlukan bantuan, tidak mau jalan sama mereka, tidak mau duduk dengan mereka, tidak mau makan bareng dengan mereka, hadza mutakabbir. Itu kesombongan, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang congkak. Hati-hati. Muslim bukan orang sombong. Mukmin bukan orang yang congkak. Mukmin orang yang tawadhu. Mukmin yang bagus akhlaknya. Ini diantaranya ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Juga Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan rezeki, ada yang ngasih, makan, minum, selalu dibawa kepada Ahlus Suffah, sahabatnya beliau miskin yang di Imam Masjid Nabawi. Pernah mendapatkan hadiah semangkok susu. Ini diceritakan oleh sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah. Semangkok susu dibawakan. Panggil semuanya Ahlus Suffah. Panggil semuanya. Jumlahnya puluhan orang. Enggak satu dua orang, banyak. Sudah bayangannya Abu Hurairah, wah dapat semangkok susu ini untuk dia bisa segar hari ini, kenyang hari ini. Beliau mengumpulkan Ahlus Suffah dan meminta beliau untuk ngasih minum mereka semuanya. Bingung dia, semangkok susu lah yang hadir ini puluhan orang, lah apa ini? Karena harus memerintahkan, ditaati. Bismillah, kasih mereka minum satu-satu, minum sampai kenyang. Satunya lagi sampai kenyang, sampai semuanya habis. Minum susu semuanya, kenyang semuanya. Kata sahabat tadi, enggak ada yang berkurang dari mangkok tadi. Israf ya Abu Hurairah, sekarang kamu yang minum. Fasyaribtu, saya minum. Israf, minum lagi. Saya minum. Israf, minum lagi. Ini sudah gelegein nih. Orang kalau kenyang minum namanya apa? Kok kembung, kembung lah penyakit perut. Oh, minum gitu ya, sampai gelegein gitu ya. Namanya gelegein. Atau namanya apa? Hah? Sampai kenyang. Dia mengatakan la ajidulah maslaka, aku udah gak punya tempat lagi untuk menampung susu. Syahidnya apa? Beliau bersama dengan Ahlus Suffah, duduknya dengan mereka, gak manggil yang kaya-kaya yang orang fulus, yang kaya raya, pejabat dan segala macamnya, atau tokoh-tokoh masyarakat, kumpul semuanya, makan yang enak-enak. Justru dengan yang fakir miskin. Itu beliau SAW. Nabi loh ini. Nabi ya kawannya. Apalagi yang selain beliau. Barakallahu fikum. Sisi yang lain juga beliau SAW mengecam acara makan-makan, acara walimah misalkan, yang dikhususkan untuk orang-orang kaya. Tidak ada orang miskin yang diundang. Dikatakan syarrut ta'am ta'amul walimah la yud'a ilahil miskin. Sejelek-jelek makanan itu makanan walimah, acara walimah, undangan makan-makan yang tidak diundang di situ orang miskin. Acara khusus walimatul urus, resepsi pernikahan, walimahan, tapi undangan khusus untuk yang high class, orang-orang kaya, orang-orang yang terhormat, yang terpandang, tidak ada yang miskin sama sekali. Itu syarat ta'am. Makanannya dikatakan sejelek-jelek makanan. Apa sebabnya? Tidak ada orang miskin yang diundang di situ. Itu menegaskannya, ikhwan. Justru dalam Islam itu yang diperhatikan fakir miskinnya. Ya, yang diurusi fakir miskinnya. Barakallahu fikum. Mafhumnya, sebaik-baik makanan, makanan walimah, ketika yang memakan makanan walimah itu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Justru ketika mereka yang makan, itu yang afdal. Diundang mereka semua, ayo makan. Dan yang dikasihkan makanannya jelas. Jangan mentah-mentah miskin dikasih apa adanya. Enggak. Ya walimah. Kalau walimah itu lurus nyembelih kambing, ya dikasih makan kambing. Menyembelih sapi, ya dikasih makan daging sapi. Lauknya sate, ya makannya sate. Makan yang enak, walimah itu lurus. Atau undangan-undangan makan yang lainnya, makan enak. Sengaja memang mengundang mereka untuk makan enak. Barakallahu fikum. Intinya adalah hadza. Maka ini dianjurkan kepada segenap kaum muslimin, kita umat Islam, terutama kita yang punya semangat dalam mengkaji ilmu, mengkaji bimbingan sunnah, harus menjadi contoh terbaik bagi kaum muslimin dalam bab ini. Tayib. Jangan sampai ada rasa sombong di hati kita, congkak di hati kita, gengsi di hati kita. Rasul demikian, bisa demikian apalagi umatnya. Jangan sok terpandang, jangan sok kaya, jangan sok terhormat, jangan sok mulia, tidak mau bergabung dengan fakir miskin. Siapa Anda? Rasul lebih mulia daripada Anda, lebih terpandang, lebih terhormat dari semua sisi daripada kita semuanya. Beliau mengajarkan demikian, kita pun juga harus demikian. Barakallahu fikum. Mencontoh bagaimana akhlakiah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan lupa ya, sambil diarahkan, dibimbing mereka ini supaya qanaah, supaya sabar, dan dibimbing supaya menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang amanah. Di samping ditunaikan hajat mereka, dibukakan lowongan pekerjaan bagi mereka, dibimbing dan diarahkan. Sehingga bukan semata-mata miskin dan fakir, tapi dia saleh dan bertakwa. Barakallahu fikum. Bukan berarti kita ini tidak pernah bergaul dengan selain mereka, dengan semua pihak. Kita bergaul dengan yang kaya, dengan yang terhormat, tokoh masyarakat, pejabat, semuanya. Barakallahu fikum. Namun yang saya tekankan di sini adalah perhatikan baik-baik al-fuqara wal masakin. Terutama kalau yang fakir miskin itu teman-teman Anda sendiri. Itu lebih mendalam mestinya dalam menunaikan hak mereka. Kalau yang fakir miskin yang lain, antum ya, dengan yang ini lebih-lebih lagi. Sahabatnya antum ini, temannya antum ini ikhwah antum sendiri. Maka lebih lagi antum lebih terbuka untuk mereka semua. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Terkait dengan menunaikan haknya fakir miskin, ini banyak tingkatan-tingkatannya. Banyak tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah kita baru bergerak, berinfak, bersedekah, menunaikan hajat mereka ketika diminta. Diminta baru bergerak. Ada wuru-wuru baru bergerak. Ya Allah ya ikhwan, ini ada tetangga kita begini-begini. Ya Allah ya ikhwan, ada saudara kita kaum musliminnya begini-begini. Ya Allah ya ikhwan, ada akhuna teman kita ikhwan kita demikian-demikian. Buka donasi misalkan. Baru tergerak. Oh iya, tergerak kemudian membantu mereka dengan yang kita punya. Ini bagus. Tetapi levelnya paling rendah. Paling rendah. Kenapa? Kita pasif, gak aktif. Kita kurang cermat, kurang peka dengan sekitar kita. Menunggu adanya himbauan, adanya hasungan, adanya wuru-wuru baru melek, baru kelihatan, baru bergerak. Ini di kalangan masyarakat sudah luar biasa. Kalian gak semata-mata membaca pengumuman, tapi dia bergerak, membantu, real, nyata, membantu. Ini di mata masyarakat, masya Allah orang ini, orang yang dermawan, orang yang perhatian. Padahal dalam pandangan agama Islam itu paling rendah levelnya, paling rendah. Anda pasif, tidak aktif, Anda kurang peka. Yang lebih tinggi lagi, Anda yang mencarinya, aktif memperhatikan kondisi kaum muslimin, terutama teman-teman kita, sahabat kita, ikhwah-ikhwah kita, aktif, sangat peka dengan keadaan mereka, mendapat langsung dibantu. Jangan lupa ya, di kalangan orang fakir miskin ada orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang qana'ah, yang afifah, yang iffah, sangat menjaga kehormatan dirinya, sangat menjaga muru'ahnya, tidak menampakkan miskin mereka, tidak menampakkan fakirnya mereka, tidak pernah meminta-minta. Orang-orang di luar sana mengira ini orang kaya, orang yang mampu, padahal miskin. Lah yang tahu ini orang yang aktif, orang yang peka dengan sekitarnya. Ini yang antum cari. Ini yang antum cari. Orang yang masya Allah, orang yang baik, miskin dia tapi gak nampak. Ini yang antum cari dia. Harus aktif, peka. Ini lebih tinggi lagi levelnya. Barakallahu fikum. Yang ini macam-macam. Sebagian kita kadang nyuruh orang lain, ya, nyuruh orang lain untuk menyampaikan bantuan. Kadang anak kita, ya, kadang saudara kita, kadang teman yang lain. Nah, wah kata itu dalam pandangan agama lebih rendah levelnya. Padahal sudah sangat bagus, sangat aktif sekali, masih rendah. Kenapa? Anda tidak terjun langsung. Anda masih menggunakan pihak lain untuk membantu mereka. Yang lebih tinggi lagi, Anda sendiri yang langsung turun. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Langsung turun. Anda yang langsung datang ke rumah-rumah mereka. Anda yang langsung memberikan bantuan kepada mereka. Anda yang langsung berinfak kepada mereka. Anda yang langsung turun kaki, turun tangan, mengurusi hajatnya mereka. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Barakallahu fikum. Dan ini yang dikatakan lambang ketawaduan, lambang kejujuran dalam berinteraksi, lambang akhlak yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Kadang orang dermawan, tapi dia risih kalau dekat dengan yang miskin. Ada apa enggak ada? Ya jangan seudon. Ada. Contohnya tengah-tengah masyarakat, dia banyak membantu, dikenal dengan dermawan, bantu. Tapi tidak pernah menemui mereka, tidak pernah dekat dengan mereka, tidak pernah majlis dengan mereka. Bantuan datang, tapi tidak langsung. Sehingga dikhawatirkan masih ada istikbar, masih ada gengsi, kesombongan, keangkuhan, kurangnya tawadhu. Ya, dermawan iya, tawadhu-nya belum ada. Makanya yang paling tinggi ketika langsung turun tangan, langsung. Namanya fakir miskin yang berharap rumahnya bagus. Kalau bagus bagaimana fakir miskin? Rumahnya ya gubuk reot, kadang di apa, masuk ke gang-gang sempit di ujung desa. Ya, bocor-bocor, kalau hujan bocor semua, enggak ada yang namanya lantai keramiknya. Ya, kondisi seperti itu, sempit, barangnya banyak. Namanya orang miskin, orang fakir. Yang lebih afdol lagi, yang lebih tinggi levelnya ketika langsung kita yang turun menemui mereka, datang ke rumahnya mereka, langsung memberikan bantuan kepada mereka. Itu contoh para salaf. Yang ma'ruf, yang masyhur dalam biografinya para salaf ialah cucu Nabi kita Muhammad SAW. barakallahu'alaikum, yaitu Ali Zainal Abidin, anaknya Husain bin Ali. Jadi anak cucu namanya cicit ya. Nah, anak cucu beliau Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib dikenal satu nasabnya luar biasa. Ini Alawi, jelas cucunya sahabat Ali bin Abi Talib, DNA-nya asli, nggak kaleng-kaleng ini. Nasabnya dikenal, kesolehannya, keilmuannya, alim soleh. Beliau dikatakan Zainal Abidin, hiasan yang ada ibadah. Apa yang beliau kerjakan kalau malam hari? Malam hari ketika kondisi di sekitarnya sudah mulai gelap, enggak ada yang saling mengenali. Beliau menggunakan pakaiannya tertutup, enggak ada yang mengenali beliau. Keliling di kota sekitarnya, dilihatin masyarakat yang ada. Ketika mendapati ada yang miskin, fakir atau punya hajat, langsung pulang. Langsung membawa bahan, dipikul sendiri di pundaknya itu. Makanan apa, sampai ke depan pintu orang, diketuk pintunya, tok tok tok tok, dia pergi, buka pintu, sudah ada bantuan depan rumah. Gak tahu siapa dia, yang jelas ngerti ini membantu dia, dikarenakan yang ditatangi orang yang miskin, yang gak mampu, kadang gak punya makanan, kadang gak punya stok makanan ada sebagainya, bahkan masak batu untuk mengelabui anggota keluarganya, dikasih, hilang. Terus demikian masyhur sampai di tempat itu ada sosok yang sangat dermawan, yang selalu perhatian membantu fakir miskin. Tapi enggak tahu siapa orangnya. Siapa orangnya? Baru ketahuan ketika beliau telah wafat. Tahunya beliau dengan dua ciri-ciri. Yang pertama, sudah tidak ada lagi orang yang mengetuk pintu di malam hari di rumah-rumah yang miskin, yang fakir tadi. Tiba-tiba hilang bantuan itu, enggak ada lagi yo. Dan yang kedua, ketika dimandikan di pundak berbekas-bekas memikul sesuatu, karena memikul membekas di sini. Barakallahu fiik. Itu beliau langsung. Dan yang juga lebih luar biasa lagi, Khalifah Umar bin Khattab semoga Allah meridainya. Barakallahu fiikum. Juga sama, Khalifah Umar di masa kekhilafahannya itu udah malam hari, beliau menyamar gitu nggak kelihatan, datangi menyaksikan kondisi penduduk kota Madinah. Ya, jib, suatu kali ada yang miskin mau melahirkan, nggak punya apa-apa, tahu nyonya yang ketika itu, ada yang menyebutkan ketika itu namanya Ummu Kulthum bintu Ali. Sosok bidan dipanggil, langsung datang, langsung membantu persalinan. Di luar sana yang bapak-bapak yang bapaknya, yang suaminya di luar menyalakan api unggun, membuat menjerang air, memasak sesuatu, Khalifah Umar bersama dengan dia, gak kenal, bikin apinya bareng-bareng berdua begitu apa segala macam, gak kenal. Baru ketahuan ketika keceplosan istrinya ini, ketika telah melahirkan anaknya dengan selamat, langsung absyir ya amil mu'minin, keceplosan, kasih kabar gembira wahai amil mu'minin, teman kamu telah lahir anaknya. Noleh, siapa ini amil mu'minin? Sebelahnya Khalifah Umar bin Khattab semoga Allah meridhai. Dan banyak contoh salaf yang demikian, langsung turun tangan. Ini yang paling afdal. Lebih afdal lagi, bayangkan, ada yang lebih tinggi lagi, ikhwan. Lebih afdal lagi ketika betul-betul dia ithar, lebih mengutamakan mereka dalam perkara harta benda ini. dibuka lebar-lebar pintunya. Datang, silakan ambil yang Anda suka, silakan biarkan yang Anda suka. Anda punya kemampuan finansial, orang yang punya kekayaan, kelapangan rezeki, keluasan rezeki. Dibuka, open. Namanya open house. Buka pintu rumah. Ngapain? Sini ngambil ini. Fadal, ambil yang kamu suka, biarkan kamu suka. Itu lebih utama lagi, lebih afdol lagi sudah. Dan itu jangan gak ada-ada. Khud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Menunjukkan syukurnya dia akan nikmatnya Allah Jalla wa'ala. Yang paling mudah disebutkan kisah tiga orang yang diuji itu, si botak, si belang, dan si buta. Siapa yang bersyukur? Si buta. Dulunya miskin, fakir, buta. Allah kasih kesembuhan, mata terbuka, dikasih rezeki, sekarang kaya raya, kambingnya buahnya, lembah kambing, segala macamnya. Diuji dengan seorang malaikat yang menjelma kayak dia. Laki-laki yang miskin, buta, minta sesuatu. Apa kata dia? Khud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil yang kamu suka. Biarkan yang kamu suka. Kan minta seekor kambing supaya bisa menyampaikan ke tempat tinggalnya gitu. Kata orang ini, saya dulu sama kayak kamu. Saya dulu buta, Allah kasih kesembuhan mata saya. Saya dulu miskin, Allah kasih rezeki yang melimpah kepada saya. Khud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil yang kamu suka. Biarkan yang kamu suka. Suruh ngambil, ternyata itu juragan kambing gitu ya. Joko dewek mana? Pang siji, pang loro, pang telu, pang lima, los, ora apa-apa. Gotong kok orang sekarang ya. Wah, jasa. Suruh Pak ambil, ambil. Enggak masalah. Ini malaikat yang menjelma dan dikatakan Allah Jalla wa Ala telah menguji kamu bertiga, dua kufur nikmat, kamu syukur nikmat. Nikmat kamu dilanggengkan oleh Allah Jalla wa Ala, barakallahu fikum. Intinya adalah ini yang paling tinggi. Maka kita berjuang sekuat tenaga ya ikhwan fillah jazakumullah, terus terang saja kita di level yang pertama saja. Kadang belum. Gimana? Paling rendah saja kadang belum. Baca, buka WA, buka HP, tertulis himbauan donasi. Donasi maning, donasi maning. Ya. Buka satunya lagi, donasi maning, donasi maning, masya Allah. Ya. Ini belum mengeluarkan bantuannya, sedang geremeng duluan. Memang ikhwan-ikhwan ini. Donasi maning, donasi maning. Ayo kan. Ini lagi saya lagi buka HP ini, tapi enggak ada donasinya. Itu kita. Nunggu diworo-woro, diworo-woro pun enggak muncul bantuannya kan gitu. Banyak geremengnya gitu loh. Allahu musta'an. Ada yang miskin, yang fakir. Muncul sombongnya, muncul angkuhnya, enggak mau dekat dengan mereka. Mana-mana-mana. Ya wis, ya wis. Allahu musta'an. Itu bukan akhlak mulia, itu bukan etika pergaulan dengan mereka ya. Maka ditata hati, ikhlaskan, tuluskan yang jujur. Contoh Nabi kita Muhammad SAW, para salaf, kita berjuang sekuat tenaga, punya komitmen. Semua orang tunaikan hak mereka, wabil khusus tunaikan haknya fakir miskin. Apalagi teman kita, sahabat kita, ikhwah kita yang memang mereka adalah fakir miskin. Ingat baik-baik, besar pahalanya, sangat besar keutamaannya, barakallahu'alaikum. Itu kenapa Nabi Muhammad SAW sangat mengutamakannya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu'alaikum.